Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد الحمد لله yang telah memberikan taufik hidayah dan membimbing kita semua kepada agamanya yang hak. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang sepantas dan diserahkan semua pujian kepadanya, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali dia subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita kembali melanjutkan kegiatan rutin kita, yaitu kajian Sabtu Ahad, yang mudah-mudahan kajian ini menjadi amalan kita yang diterima dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang kita berharap nantinya kita akan mendapatkan balasannya di sisinya di hari kemudian. Dan tentunya hamba dengan harapannya, dengan apa yang dia amalkan. Mudah-mudahan Allah berkenan menerimanya dan membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. Allahumma amin. Pada hari ini kita akan melanjutkan kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Mukhtasar Syu'abil Iman. Yang kitab telah kita baca beberapa waktu yang lalu. Dan tentunya kitab yang baik ini, kitab yang mengingatkan kita dan membimbing kita kepada amalan-amalan iman, kepada cabang-cabang keimanan, yang sebagai seorang mukmin tentunya sangat butuh untuk mengetahui cabang-cabang tersebut atau amalan-amalan tersebut agar menambah keimanannya. Seorang mukmin butuh agar imannya selalu bertambah, butuh agar imannya selalu menjadi baik dan lurus. Dan itu menunjukkan benarnya keimanannya. Karena kalau seorang mukmin tidak peduli dengan keimanannya, itu menunjukkan imannya sakit atau tidak benarnya keimanannya. Tapi seorang mukmin dia butuh untuk selalu memperbaharui, menambah keimanannya, yang tadi sudah disebutkan sebagai tanda benarnya imannya seorang mukmin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hambanya yang selalu senantiasa menambah keimanannya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita akan masuk kepada kitab. Berkata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, yang kitab ini diringkas, diintisarikan oleh Al-Imam Al-Qazwaini rahimahullah, 30 min syu'abil iman, cabang yang ke-30 dari keimanan. Cabang yang ke-30 dari keimanan. Karena iman itu bercabang-cabang, Maka kata beliau Al-Imam Al-Baihaqi, di antara cabang yang di antara cabang-cabang iman dari cabang yang ke-30 al-itsqu biwajhi at-taqarrub ila Allah azza wa jalla. Yaitu memerdekakan budak dalam rangka bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memerdekakan budak dalam rangka bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Budak dalam Islam dalam tinjauan syariat tentunya pertama benar adanya. Tapi dalam Islam budak ini ada karena adanya peperangan antara kaum muslimin dan kafirin. Kemudian kaum muslimin mendapatkan tawanan dan tawanan inilah yang menjadi budak. Kaum muslimin mendapatkan tawanan, tawanan inilah yang menjadi budak. Tentunya tawanan ini menjadi budak karena dia bukan muslim. Karena kalau dia muslim tidak dijadikan budak. Tetapi karena dia adalah seorang kafir yang memerangi Islam, memerangi kaum muslimin, sehingga balasan yang pantas dia dapatkan karena dia memerangi kaum muslimin dan Islam, ketika dia ditawan, dijadikan budak. Dijadikan budak. Laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki ataupun perempuan. Tetapi Islam agama yang membimbing kepada apa yang utama, apa yang mulia. Sehingga kalaupun budak ini benar dengan keadaan tadi, kondisi tadi, Islam menganjurkan dan memberikan hasungan kepada pemeluknya untuk atau kepada umat Islam untuk memerdekakan budak. Baik itu budak yang dia miliki sendiri, baik itu budak yang dia miliki, ataupun budak yang dimiliki oleh orang lain. Kalau budak yang dia miliki dia merdekakan dengan tanpa biaya, dan memerdekakan budak orang lain dengan mengeluarkan pembiayaan. Karena dia harus membeli dan memerdekakannya. Membeli dan memerdekakannya. Kemudian, juga di sana, termasuk dari amalan taqarrub, melepaskan tawanan perang yang ditawan oleh orang kafir. Melepaskan tawanan perang yang ditawan oleh orang kafir. Bahkan kata para ulama ini lebih tentunya besar dari sisi pahala, karena kalau melepaskan tawanan perang dari orang kafir, tidak seperti melepaskan Tidak seperti membeli, memerdekakan budak orang lain. Budak orang lain, budak yang dimiliki oleh yang lainnya. Sehingga ketika dia melepaskan, membebaskan tawanan yang dimiliki oleh orang kafir dari seorang muslim yang tertawan, seorang mukmin yang tertawan, karena orang kafir pun menawan kaum muslimin, maka melepaskannya juga sama besarnya atau sama diinginkan dengannya memerdekakan budak, dan bahkan lebih besar, karena ketika dia membebaskan tawanan muslimin yang ditawan oleh orang-orang kafir, membebaskan tawanan muslimin yang ditawan oleh orang-orang kafir, ini tentunya membutuhkan usaha yang besar dan memiliki tentunya resiko yang besar, karena dia akan berhadapan dengan orang kafir dan membayar, membeli, membebaskan, menebus, membayar, menebus, membeli, dan membebaskan tawanan muslimin yang ditawan oleh orang kafir. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian Islam dengan budak yang telah ada walaupun tanpa peperangan, yang dulunya mereka miliki, yang budak sebelum datangnya atau sebelum penegakan dan datangnya Islam, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah, orang-orang jahiliyah atau orang Arab sendiri dan di luar Arab, mereka memiliki budak. Budak yang diperjualbelikan, budak yang diperjualbelikan. Budak ini, kalaupun tidak hasil dari peperangan, maka budak ini tetap keadaannya sebagai budak, dan juga termasuk dari bab ini dianjurkan untuk dimerdekakan. Dianjurkan untuk dimerdekakan. Dianjurkan untuk dimerdekakan. Terlebih lagi dia telah berislam. Terlebih lagi dia telah berislam, maka sangat dianjurkan untuk memerdekakan budak. Terlebih lagi dia telah berislam, karena besarnya pahala tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Qala rahimahullah liqaulihi ta'ala falattahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah? Faqqu raqabah. Dalam suratul Balad ayat yang ke-11 dan ke-13. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ini, Al-Aqabah di sini adalah sebagaimana disebutkan suatu yang berat dan suatu yang berhadapan-hadapan. Berkata bahkan Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala, dia itu adalah gunung Jabal fi Jahannam, gunung di neraka Jahannam. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan disebutkan dengan riwayat yang lain bahwa dia itu adalah sab'una daraja fi jahannam. Sab'una daraja fi jahannam. Al-Aqaba itu adalah 70 derajat yang berada di jahannam dari apa yang ada di neraka jahannam. 72 tingkat yang ada di jahannam. Kemudian ketika dia saling berhadapan, maka akan bertambah berat. Maka akan bertambah berat. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma adraka mal aqabah. Dan tidakkah engkau mengetahui apa yang nantinya bisa kalian lepas daripada Al-Aqabah ini? Kemudian Allah berfirman, Faqqu Raqabah, yaitu dengan kalian melepaskan, memerdekakan budak. Faqqu Raqabah. Wallahu a'lam bissawab. Tentunya seorang berharap dia selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikitpun dari azab, dia berharap untuk selamat dari azab. Tidak ada di antara manusia yang mau mendapatkan azab, baik itu di dunia, terlebih lagi di akhirat. Karena yang namanya azab, suatu yang menyakitkan, suatu yang menyiksa. Demikian dengan azab api neraka. Maka apa yang membebaskan seorang dari azab, pastinya dia akan lakukan. Pastinya dia akan kerjakan. Sehingga di antara yang melepaskan seorang dari azab api neraka tersebut, jahannam, adalah faqqu raqabah, yaitu memerdekakan budak. Raqabah dengan makna budak yang dimiliki atau yang dimiliki oleh orang lain. Raqabah dengan makna budak yang dia miliki atau yang dimiliki oleh orang lain. ataupun tawanan perang yang ditawan oleh orang-orang kafir dari tawanan muslimin. Sehingga kata para ulama, kalau dia memerdekakan budak yang dia miliki, budak yang dimiliki oleh orang lain, menebus tawanan, memerdekakan, mengeluarkan tawanan muslimin yang ditawan oleh orang kafir, maka ini akan meringankan seseorang, melepaskan seorang dari azab api neraka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga itu saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita berharap kalau kita misalnya tidak memiliki budak, kalau di sana ada budak yang dimiliki oleh orang lain, kita memerdekakannya. Budak bukan pembantu. Budak bukan pembantu. Pembantu rumah tangga bukan budak. Pembantu pekerja amil yang digaji. Budak tidak digaji, tapi dimiliki, dibeli. Seperti barang yang kita miliki, kita beli. Maka memerdekakan budak adalah memerdekakan apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena budak itu adalah manusia, kita merdekakan, kita bebaskan. Bukan pembantu, pembantu rumah tangga atau pekerja di dalam rumah tangga, yang dia itu pembantu yang dibayar, digaji, diupah. Demikian tawanan perang muslim yang ditawan oleh orang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Kalau kita bisa melakukan hal tersebut atau bisa memerdekakan, membebaskan, maka kita akan dilepaskan pula dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, wali hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala fi sahihaini man a'taqa raqabah a'taqallahu bikulli udwin minha udwan min a'dha'ihi minan nar hatta farjahu bifarjihi. Siapa yang memerdekakan budak, dari hadis Abu Hurairah sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, siapa yang memerdekakan budak, Allah akan membebaskan dia dengan setiap sendi anggota badannya. Ataqallahu bi kulli udwin minha, Allah akan membebaskan dia dengan setiap sendi dari anggota badannya, minha udwan min a'dha'ihi minan nar, seperti dia telah membebaskan setiap satu anggota sendi dari anggota badan budak tersebut, dia akan dibebaskan dari api neraka. Hatta farjahu bifarjihi, sampai kalau dia memerdekakan farj, kemaluan budak tersebut, maka dia juga akan dibebaskan oleh Allah dari azab api neraka kemaluannya di hari kiamat. Tentunya permisalan ini permisalan yang sangat detail dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa memerdekakan budak semua anggota badannya, semua persendian yang dia miliki, ketika kita bebaskan, maka kita juga akan dibebaskan oleh Allah dengan semua persendian, semua anggota badan yang kita miliki dari azab api neraka. Rambut dibebaskan dari azab api neraka. Kalau seandainya kita bisa membebaskan rambutnya budak, rambut kita akan dibebaskan dari azab api neraka. Kalau kita seandainya bisa membebaskan satu jari tangan budak, maka kita akan dibebaskan oleh Allah satu jari tangan kita dari azab api neraka. Maka seluruh anggota badan, seluruh persendian yang dimiliki oleh budak, ketika kita bebaskan dari perbudakan, maka kita akan dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari azab api neraka. Sampai kemaluannya dengan kemaluan yang kita miliki, kalau kita bebaskan, maka kita juga akan dibebaskan oleh Allah dari azab api neraka. Nah, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, disebutkan fi sahihaini. Tentunya membimbing kita agar kita serius dan meraih amalan yang utama ini. Meraih amalan yang utama ini. Karena itulah didapati para sahabat Nabi, mereka dari orang-orang yang bersegera memerdekakan budaknya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didapatkan pula orang-orang yang segera memerdekakan budak, bahkan mengarahkan manusia untuk memerdekakan budak. Bahkan kalau kita melihat dari sanksi yang dikeluarkan, ditetapkan oleh Islam dalam satu bentuk pelanggaran hukum, itu di antara sanksi yang pertama, kebanyakannya memerdekakan budak. Akan kita lewati nanti penyebutan kafarah dalam bab setelahnya. Maka kita akan dapati sanksinya memerdekakan budak yang pertama kali. Artinya, Islam sangat menganjurkan memerdekakan budak sampai dalam bentuk sanksi. Wallahu a'lam bissawab. Karenanya juga demikian membantah bahwa Islam melegalkan perbudakan. Membantah. Islam tentunya dengan rincian yang telah kita dengarkan tadi. Dan rincian tadi, sebagaimana telah kita dengarkan pula, dibimbing oleh syariat Islam. Dan itulah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah sebaik-baik hamba Allah yang menjalankan perintah Allah dan tentunya menjauhkan larangan Allah. Islam tidak semata-mata dengan kalimat legal seakan-akan boleh memperbudak siapapun daripada manusia. Tidak demikian. Bahkan dari salah satu ancaman yang Allah ancam manusia dengannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjual orang merdeka kemudian memakan dari hasil jualan orang merdeka ini. Menjual orang merdeka dan memakan hasil jualan orang merdeka tersebut. Tidak dibenarkan oleh Islam. Berbeda dengan budak yang tadi sudah disebutkan bagaimana perbudakan itu ada. Maka Islam datang dengan menerangkan rincian yang ada tadi. Walaupun tentunya kita mendapatkan keterangan secara ringkas, tapi dengan rincian tersebut, wallahu a'lam bisawab, menghasung umatnya, umat Islam, pemeluk Islam, untuk memerdekakan budak, karena pemerdekaan budak, pembebasan budak, dari siapa yang memilikinya, itu akan dilepaskan dari azab api, api neraka. Dilepaskan dari azab api neraka. Falaktahama al-aqabah, wa ma adraka mal aqabah, faqqu raqabah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, al-hadi wa thalathuna min syu'abil iman. Yang ke-31 dari cabang keimanan. Al-kaffaratul wajibat bil jinayat atau bil jinayat. Beberapa kafarah yang diwajibkan dikarenakan adanya perbuatan jinayah ataupun pidana. Ataupun pelanggaran. Jinayah dengan bahasa kita pidana ataupun pelanggaran. Islam bukan agama yang ingin mengambil, meraup harta manusia. Tetapi Islam adalah agama yang akan menuntut ketika dilakukan tindak pidana ataupun pelanggaran dengan tuntutan membayar sanksi, membayar denda dengan apa yang tentunya pantas dan layak sanksi dan denda tersebut. Sanksi dan denda tersebut. Islam tidak semena-mena. Islam tidak meraup, mengambil harta manusia. Tetapi kalau terjadi pelanggaran, terjadi tindak pidana misalnya, maka Islam akan memberikan sanksi dengan menuntut denda ataupun sanksi yang ditegakkan, denda yang bisa saja berupa pembayaran dari apa yang dia rugikan, dari apa yang dia rugikan. Demikian kafarah, demikian kafarah. Kafarat diwajibkan kepada beberapa jenis tindak pidana dan pelanggaran. Karena Islam berpijak dengan kitab dan sunnah, maka semua hukum yang ada di dalamnya tentunya dibimbing oleh Alkitab dan As-Sunnah. Islam tidak mendatangkan bentuk pemikiran, bahkan kepada siapapun, semuanya dihukumi dengan kitab dan sunnah. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan peringatan kepada Fatimah, putri kesayangan beliau, Fatimah bintu Muhammad. Kata Rasulullah, ya Aisyah, kamu boleh meminta apa saja kepada saya sebagai ayahmu. Tetapi saya tidak bisa melepaskan engkau dari azab api neraka. Saya tidak bisa melepaskan engkau dari azab api neraka. Seandainya engkau misal melakukan pencurian, maka engkau akan dipotong tangannya. Engkau akan dipotong tangannya. Rasulullah tidak bisa membela. Rasulullah tidak bisa membela. Karena itu, semua dibangun di atas kitab dan sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Al-kafarat al-wajibat bil-jinayat. Ini dari suatu yang dikatakan cabang iman atau menambah iman. Kalau kita menunaikan, kita akan bertambah keimanannya. Kita akan bertambah keimanannya. Wahiyya bil-kitabi was-sunnah arba'u kafarat. Dan kalau dilihat dengan kitab dan sunnah, itu ada yang wajib empat dari kafarah. Arba'u kafarat. Naam. Jadi yang wajib dengan kitab dan sunnah arba'u kafarat. Empat kafarah. Yang pertama, kafaratul qatl. Kafarah qatl. Pembunuhan. Yang kedua, kafaratul zihar. Kafarah dari melakukan zihar. Yang ketiga, kafaratul yamin. Kafaratul yamin. Kafarah dari melakukan sumpah. Atau maaf, kafarah dari membatalkan sumpah. Membatalkan sumpah. Yang keempat, kafaratul masis fi saumi Ramadan. Yang keempat, kafarah karena melakukan jima di siang hari Ramadan. Di siang hari Ramadan. Wa mimma yaqrubu minha ma yajibu bi ismil fidyah. Dan apa saja yang mendekati pembayaran kafarah, apa yang wajib dan disebut dengan fidyah. Dan disebut dengan fidyah. Li'annaha imma an dhanbin sabak. Karena bisa jadi fidyah di sini dari perbuatan dosa yang telah dilakukan. Au yuradu biha at-taqarrub, au yuradu bihi at-taqarrubu ila Allah Ta'ala bi syai'in. Atau diinginkan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu berupa fidyah bi syai'in, dengan sesuatu yaitu berupa fidyah. Yakni ithri amrin qad waqa'a dhanban kana au ghairi dhanbin, yaitu ithri amrin, hasil dari satu perkara, qad waqa'a, yang terjadi. Sama saja dosa, dhamban kana au ghair dhambin, ataupun bukan dosa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Intaha. Demikian selesai dari keterangan atau dari apa yang beliau bawa di sini. Pertama, kafaratul qatl. Kafaratul qatl. Kafarah dari hasil pembunuhan yang dilakukan oleh seorang, maka diinginkan kafarahnya yaitu memerdekakan budak mukminah. memerdekakan budak mukminah. Kalau tidak mampu, maka dia menunaikan puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini sebagai bentuk kafarah. Kemudian kafaratul dhihar. Dhihar itu, dia mengatakan kepada istrinya, dengan pernyataan, punggungmu itu seperti ibu saya. Atau dengan kata lain, bergaul denganmu seperti ibu saya. Padahal ini adalah istrinya. Dan tentunya ini adalah terlarang. Karena pergaulan suami istri halal dari semua sisinya. Selama itu tidak diharamkan oleh Allah. Kalau dia katakan hal ini terhadap istrinya, berarti dia tidak boleh bergaul dengan istrinya. Maka dari zihar ini, dia dituntut kafarah kalau dia tobat. Atau menyelesaikan zihar ini dengan kafarah. Dengan kafarah. Kafarah zihar, pertama, memerdekakan budak mukminah. Budak mukminah artinya budak seorang mukmin. Memerdekakan budak seorang mukmin. Kemudian kalau tidak mampu dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, dia memberikan makan kepada 60 orang miskin. Memberikan makan kepada 60 orang miskin. Dan dikatakan tidak mampu, bukan memilih. Bukan bentuk pemilihan. Bagaimana bentuk pemilihan? Oh, saya mau milih yang ini saja, mudah bagi saya. Tidak demikian. Tetapi baginya untuk mengerahkan seluruh tenaganya melakukan yang pertama. Melakukan yang pertama, memerdekakan budak. Kalau betul-betul dia tidak mampu, maka dia beralih yang berikutnya, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut sebagaimana tadi dalam pembunuhan, kafarah pembunuhan ini, 2 bulan berturut-turut, yaitu setiap hari tidak boleh menyelingi 1 hari pun dengan tanpa puasa. 2 bulan, setiap harinya selama 2 bulan. Kapan dia menyelingi? Batal. Kapan dia menyelingi? Batal. Maka setiap hari. Kemudian kalau dia tidak mampu, ya mungkin dia dari kalangan orang yang sakit-sakitan, atau mungkin dia dari kalangan orang yang tua renta, atau dengan uzur yang dipandang oleh syariat, uzur syar'i, maka dia beralih kepada berikutnya dalam hukum zihar ini adalah memberikan makan kepada 60 orang miskin. Memberikan makan kepada 60 orang miskin. Wallahu a'lam bisawab. Inilah kafaratu zihar. Kemudian kafaratul yamin, yaitu seorang membatalkan sumpahnya. Dia harus menunaikan kafarah atau menjalankan kafarah. Kafaratul yamin memberikan makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada mereka. 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada mereka. It'amu asyarah masakin au kiswatihim. Memberikan makan kepada 10 orang miskin dan memberikan pakaian kepada mereka. Dan bisa memerdekakan budak. Memerdekakan budak mukmin atau mukminah. Dan bisa berpuasa 3 hari berturut-turut. Berpuasa 3 hari berturut-turut. Tentunya dikatakan bisa karena adanya bentuk pemilihan. Adanya bentuk pemilihan. Kalau tadi dikatakan dia harus menunaikan terlebih dahulu, kalau tidak baru yang kedua, baru yang ketiga. Kalau kafarah yamin, dia memilih di antara kafarahnya tadi. Dan tentunya memilih bukan berarti dia pilih yang paling mudah. Amalan itu sesuai dengan beratnya amalan tersebut. Al-ajr, pahala didapatkan dengan biqadri masyakqatiha. Al-ujur, pahala biqadri masyakqatiha. Dengan kadar beratnya seorang melakukan amalan. Kalau dia ingin pahala yang banyak, maka tentunya amalannya lebih berat daripada yang amalan tersebut ringan ataupun tidak berat. Kalau dia ingin pahala yang banyak, tetapi bukan berarti yang ringan ini ditolak. Hanya saja dia diberikan pemilihan mau dapat amal banyak atau mau dapat pahala banyak atau tidak. Sehingga itu dalam kafaratul yamin, dia memilih. Bisa jadi dia memberikan makan atau memakaikan pakaian 10 orang miskin. Atau memerdekakan budak mukminah. Budak mukminah laki atau perempuan mukmin. Seorang yang sudah berislam. Atau berpuasa 3 hari berturut-turut. Atau berpuasa 3 hari berturut-turut. Siam thalatha ayyam mutatabian. Atau mutatabiat. Mutatabiat. 3 hari berpuasa. Naam mutatabiat. Dengan berturut-turut. Wallahu a'lam bisawab. Inilah kafarah. Di antara yang disebutkan kafaratul qatl, kafaratul dhihar, kafaratul yamin. Dan terakhir, karena telah masuk waktu duhur, kita cukupkan keterangan yang ada. Kita ambil yang terakhir, yaitu kafarah jima di siang hari Ramadan. Kafarah jima di siang hari Ramadan tentunya, pertama memerdekakan budak, mukminah. Kalau dia tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, dia memberikan makan kepada 60 orang miskin. Kepada 60 orang miskin. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikianlah dari beberapa yang disebutkan, adapun yang lainnya kita akan ambil pada pertemuan mendatang. Namun kafaro ini walaupun diinginkan dengannya sanksi atau denda, namun kalau seorang melakukannya, menegakkannya, dia akan mendapatkan pahala tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan menambah keimanannya karena dia dari hamba yang taat, seorang mukmin yang taat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dan dia telah langgar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan tadi, menambah ilmu pengetahuan kita, dan yang jelas mudah-mudahan dapat kita realisasikan kalau kita berada dalam perkara tersebut atau berada dalam kondisi tersebut, bisa kita tegakkan sebagai realisasian terhadap iman kita. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.